Insya Allah enjing-enjing badai ngiring jeng ibu nak neku dagi Ganesha. Ye, iye anak saya kasep pager soleh nurun ti bapana. Gaduh kaos kaki seer warna-warni, topi rompi badai meset tanggal hiji. Sing luhur sekolah elehkan si bapa, bagikan ilmu na anu sompong amu aboga babaturan. Ye, tinggal diri kami langkung bagjati kaluarga cemara. Arto seere tapi namo abebeja, kami sieun pilih di paok tatangga. Yeh, hayu gera gede Indonesia ngges direbut ake long wewe. Lamun mane cicing wae teka bere, mun teka bere mendingan cicing wae. Upami si bapak anganye budak pahala. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Henu gelo ulah gandeng ende bobo. Insya Allah enjing-enjing abadeng ngiring jeng ibu na naik kuda di Ganesha. Alright. Sing luhur sakola elehkan si bapa, bagikan ilmu na anu sombong mual boga babaturan. Wapak sabrada upami si bapa anganyen ka era, mungkin Tuhan pura bapa mah maklum budak bahela. Bapa mah maklum budak bahela. Kala ek sakai diri kayak ikutnya. Bapa mah maklum budak bahela. Di bengkel ku tali durian. sanajan loba anu daratang pating kuriling neangan lawang pating kaletro kana panto hate tapi ku urang teu dipalire. Digotretkeun dina hate ti ditunang, digudatkeun dina rasa ti ditunang, dibuka dibaca ku urang duaan, dijaga diri sapinuh rasa kaheman. Sanajan loba anu daratang pating kuriling neangan lawang pating kaletrok kana jero panto hate tapi ku urang teu dipalire. Duriat teu bisa digantian ku rupa, duriat teu bisa dihilian ku harta. Digudatkeun dina rasa ti ditunang, dibuka dibaca kurang duaan, dijaga diri sapinu rasa kaheman. Yeay! Ku hadatang duriat teu bisa diayang-ayang, duriat tetangna henteu kapaksa, dikotetkeun dina hate ti ditunang, digudatkeun dina rasa ti ditunang, dibuka dibaca kurang duaan, dijaga diri sapi rasa kaheman. Tewasa kedah ngantosan kan tenan mulami hasrat hate ngagedun hoyong patarema dina soca sana usakice iye hate tepuguh rasa dabongan kapalangnya mondok gete tibra kan tenan ngimpen kaluwih kasiksa nalangsa. Mun teak mah anjeun rek ngagoda, duh geuning ku tega. Kapayun pas supir aku naon nu gelis loba nu bangor. Nah aku naon du bangor loba nu gelis. Alah, kok heula atuh. Ngebul heula ngareng hapeul. Sok weh darang-darang tetanggan heula santai weh. Kuna mah ngina sama sabari ngopi. Iya teh. Bari jeung aya Indomie teh amannya. Omat kanggo para istri ulah jiga siga nama ngarasa asa ai hade rupa bisa payu kasta saha tungtungna jadi cilaka kulit kelir kuning cangkang cau muntunna bodas di pintariku. Dewir berem-berem jawel hayam panon coklat kopi susu. Nganah atu bata di momora geprek hirup taik jadi runtah. Ulah bangga bisa gunta ganti jaluk homo jengkoho di baju. Apa salah awewe barau cikur geus darang dan model jaman jahiliya. Make baju teu maratetut majarkeun modern tea. Make bujal ditempokkeun sagala rupa. Lamun nopro jeung maranehna aya nu teu apal naon arimu kena. Bari seriting cikikik unggal peting ulin di juru diskotik nyiar lalaki atuh anti toel Malik Noel anti ciwit Malik Malik nyiwit anti traktir langsung nyuwit anti aja kontan kontan hayu rek dibawa kemana pas ratu narima asal buku cina eta itu nganana awewe model gitu naon atu ngarana ada gening disebut rutama narima bernyit benit benit benit cina modern namun badagong bernyit bernyit bernyit bernyit bernyit rupa jama kalakuan jagong. Lamun ngobrol jeng maranena aya nu teu apal naon arimu kena. Bari seriting cikikik unggal peting ulin di juru diskotik nyiar lalaki atuh anti toel Malik Noel anti ciwit Malik Malik nyiwit anti terakhir langsung nguir anti ajak kontan kontan hayu rek dibawa kemana nyapas ratu narima asal pugu cena eta itu nganana awewe model gitu naon atu ngarana ada gening disebut runtama denarima berani abaranyit bernyit bernyit cenah modern namun badagong abaranyit bernyit bernyit bernyit bernyit rupa jama kelakuan abagong. Make kaca panon hideung Emma gara balik si Laeng Emma hayam jalu geus kongkorong panon poe tereh hijil Emma Emma Emma Emma Emma silain tripping Emma panggus bubuk gara-gara tripping Emma hirup silain jadi pak kusut mimiti harga diri nepi kakak hormatan dimurah mareh ngabelaan ekstasi mimiti harga diri nepi kakak hormatan ludas dan nyasa ditukar ku ekstasi Emma singnya ah kadiri sorangan Emma Emma cing karunya ka indung bapa. Sira gudagi deg make kacamanon hideung kacamanon jadi kacamanon ah Emma gerak balik si lain Emma hayam jalung geus kongkorongon panon poe tereh bicil Emma Emma Emma Emma Emma naker naon si lain tripping Emma panges puguh gara-gara tripping Emma hirup si lain jadi rami juta rami juta mimiti harga diri nepi ka kehormatan di morah mareh ngabelaan ekstasi mimiti harga diri nepi ka kehormatan ludes tenyesa ditukar ku ekstasi emang singnya ah kadiri sorangan emang sing karunya kaindung bapa. Ema dangu ke ta ema. Depan kenang ni api, juri pada melangah kereyang rugikan kanyi lakakan dari kampung dari kota. Kona di mana-mana depan kenami api juri merencangan jami ageng sobat dalit konglomerat sarang pejabat nu bangsat nusok nipu rakyat api marasa bergaul ejeng maranehna deseer carios nu penting seer artos halal haram tara janten pasualan penting mah purwareng beteng wareng bujur nepang kenang abi juri pemisah lira kabita palenga jago di dunia dedasi ka aran jena lakian sagala cara akhirat mah kumajaga juri siap ha tepang kenang mi abi juri pada melangah kereyang bikin kan nilakakan dari kampung dari kota nanti mana-mana nepang kenami api juring rencangan jamin ageng sobat dalit konglomerat sarang pejabat ku bangsat nyusok nipu rakyat api maresem bergaul jengaran jena teseer carios ku penting seer artos halal haram tara janten pasualan lu penting makmur wareng beteng wareng tutur nepang kenang abi juri pangisali rakabita balai ngajago di dunia kada siga aranjena halalkan segala cara akhirat mah majaga. Kanggo Kang Adang sarang Neng Tuti urang ngahaleuang sadayana alah Kang Adang urang malambong babaturan deket tudung lanceuk kiding ngadiedeng geuring nantung ngalang layu kaedanan ku Neng Tuti babaturan deket tati lanceuk teta adi teti bentang anak Haji Masri cep adang keur kasep teh nyabengharnya santri kitu deui Neng Tuti keur geulis teh ketol salat jeung citar ngaji abong nu balala geur kawasna mah duana dijabah ku Gusti tungtung Nabi sangahiji dan nyata gening hirup bala lamun urang melak bonteng katu bakal jadi bonteng, melak goreng jadi gorengnya pasti. Dan nyata gening hirup malamun urang melak cabe tangtu bakal jadi cabe, nu hade menang nu hade jodona. Cep adang keur kasep tehnya beungharnya santri, kitu deui neng tuti keur geulis teh getol salat jeung pintar ngaji. Abong nu balala geur kawas nama duana diijabah ku Gusti, tungtung nabi sangahiji. Cep adang keur kasep tehnya beungharnya santri, kitu deui neng tuti keur geulis teh getol salat jeung pintar ngaji. Abong nu balala geur kawas nama duana diijabah ku Gusti, tungtung nalang geungah hiji. Alhamdulillahnya Kang Adang ngingingkeun neng tuti, neng tuti ngingingkeun Kang Adang. Jodoh dunia sarang jodoh akhirat, alhamdulillah. Mugia urang dipasihan jodoh anu saumur dunia, amin. Mapai jalan satapak ngajug-jug kahiji lembut, deka rasa capena sebab aya nu diteang. Hujan angin dar-dar gelap henteu aya keriuhan, sanajan awak rancucut teu paduli kajenteung. Nu penting masa nepi ka tempat anu dituju, rek ngalongok mawar bodas nu moal lila ka ala. Sugan teh moal gagal kembang geus aya nu boga, balik teh asa hoream lempang ge asa ngalayang. Teka sawang anggalna, teka pikir ditadina, lamun bakal nyeri hati hoream tesudi tei. Mikiran ti panyakiten, mikiran ti panyakiten. Mapai jalan satapak ngajug-jug ka hiji lembur, teka rasa capena sabab aya nu diteang. Hujan angin dor-dar gelap henteu aya keur ngiuhan, sanajan awak rancucut teu paduli kajenteung. Ah kajenteung lah, anu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju, rek ngalongok mawar bodas nu moal lila ka ala. Sugan teh moal gagal kembang geus aya nu boga, balik teh asa hoream lempang ge asa ngalayang. Hey, atas kasawang ati anggalna, atas kapikir cita dina, lamun bakal nyeri hate hoream teh sudi teuing. Mikiran ti panyakiten, mikiran ti panyakiten. Bakal nyeri hate hoream teu sudi teuing, mikiran ti panyakiten, mikiran ti panyakiten, mikiran ti panyakiten, mikiran ti panyakiten, mikiran ti panyakiten, mikiran ti panyakiten, mikiran ti panyakiten. Kreditan lo bapak dan kepada rakyat. Sedih, sedih. Akang, akang, akang, akang manji. Sorban pali. walid naka Cimalaya. Akang eta akang akang manji sumangga cali nyanggakeun mah saaya aya. Alah akang manji sorban palid palid naka cika pundung akang akang akang manji kunaon balik ulah lila ada lila pundung eta kasopo lambat tekan jangan tabeat ngarah pinanggih bangga selamat tu. cing ajalma turut parentah agama ulah jauh ti ulama nyobat sareng ahli tobat dalit sareng para kiai hirup kena ku owah gingsir ngarah aya anu ngageuing mangsa lengkah ninggang salah. Cing pintar tur bener, cing jujur teng bohong, ulang nyari kena batur ngar hirup loba dulur. Raksa ucap lempar tekad jeung tabeat ngarah pinanggih bangga salah mana dunia akhirat. Jang jang cing jadi jama soleh, cing pintar tur bener, cing jujur teng bohong, ulang nyari kena batur ngarah hirup loba dulur. Raksa ucap lempar jadi jalan masoleh ala ala jelema paling tem dunia bagi maju najan kurang panjauh bisa ngobrol tunggal waktu. Pusaka bobolan nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna. Acir acir acir acir acir acir acir acir acir acir acir la la la la la la la la la la la la la la la la. Abokok kabokok jauh mentas laut leweng gunung, tapi apel terbingung cukup halo na telepon. Kuring di pulau Jawa amaneh na pulau Sumatera, alamun malam mingguan mojok via SMS-an. Jelema paling ter dunia pergi maju najan urang panjauh bisa ngobrol tunggal waktu. Tiap SMS-an atau telepon tejan di pikiran kajana pusaka bolan nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna. Nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna. Nu penting bisa ngobrol jeung manehna. nenggelis pucaan akan nenggelis akan hoyong taupan upami teapa mengang langkung sae urang tunangan nenggelis pujaan akan nenggelis akan hoyong tebang upami teapa mengang langkung langkung sae urang tunangan. Langkung sae urang tunangan. La la la la la la la la la. Mata mahi ngupahan. kayaan durian terpegat asal ulang basilang go-go da eta eto doja mun urang rumah tangga sakapeng asukludeng rek mentan diserahkan atapina atong arah kawas lain wanoja ulah sok ngagoda da pupu ke gogoda la la la la la la la la la la la la la la la la ye ye la la la la la la la la la la ye ye la la la la la la la la la la la la la la ye ye la la la la la la la la la la ye ye la la la la la la la la la ye ye la la la la la la la la la la kacamata hidungnya kemadinya. Anjing tadi turun pas etanol. Ah, mesti jerona anjing lebar.